Mitra bisnis, dalam tulisan terbaru di koran internet, Kwik Kyanggi mengulas tentang krisis keuangan global. Mulai dari faktor pemicunya, hingga dampaknya bagi negara-negara lain, termasuk negara kita, Indonesia. Kwik Kyanggi melihat krisis keuangan telah berulang kali terjadi, namun yang membuat krisis keuangan saat ini jadi begitu hebat dampaknya adalah adanya praktek-praktek tidak sehat yang dilakukan oleh institusi-institusi keuangan besar di Amerika. Untuk mengetahui seperti apa analisis Kwik Kyanggi atas masalah ini, segera kita temui Kwik Kyanggi. Pak Kwik, Bapak mengindikasikan penyebab dari krisis keuangan kali ini adalah praktek-praktek tidak sehat dari fund-fund besar di Amerika. Seperti apa penjelasan Bapak atas indikasi ini? Penyebabnya itu bukan hal yang natural, melainkan buatan manusia-manusia pandai yang serakah membuat ini sehingga itu luar biasa nilainya yang digelembungkan, yang rusak juga luar biasa. Bayangkan sampai 5,4 triliun dolar. Lalu Boston sendiri berapa lah, Lehman Brothers bisa bangkrut dan sekarang perusahaan-perusahaan otomotif sedang goncang. Nah itu yang lebih dahsyat lagi merembetnya ke seluruh dunia cepat sekali. Itu disebabkan karena mereka semua punya investasi ke dalam saham-saham perusahaan Amerika. Dan ini kan penggelumbungan itu dilakukan oleh orang-orang pandai, orang-orang ternama, orang-orang yang reputasinya tinggi, perusahaan yang hebat-hebat. Sehingga orang percaya, urusannya kan orang percaya terus sebetulnya sampai terjadi suatu default. Tidak mampu bayar lagi. Nah, masalahnya kan begini, ada rumah dengan harga 100 ribu dolar misalnya. Lalu bank memberi kredit kepada orang membeli rumah ini dengan 100 ribu dolar. Nah, harga rumah meningkat. Mereka lalu optimistis diberi kredit tambahan. Oleh karena rumah sebagai jaminannya naik. Jadi kreditnya dijadikan jor-joran lah kalau harga itu turun. Berarti harga jaminan terhadap kreditnya itu turun kan. Lah terus kemudian bagaimana? Sedangkan yang diberi kredit itu lebih banyak dari satu orang dan kreditnya digelembungkan atas kenaikan harga rumah yang dijadikan jaminan. Di banyak orang yang terkena, tidak satu, sehingga terjadi kebingungan. Misalnya seperti yang saya uraikan itu ya, suatu perusahaan memberi utang. Jadi dia punya surat utang. Surat utangnya dijual kepada bank lain. Dan bank lain mengelompok-kelompokkan surat utang ini dijual lagi kepada bank lain lagi gitu. Jadi penjualannya ini hanya dijadikan jaminan, lalu dia menerbitkan surat berharga. Nah, yang menerbitkan itu bangsa Lehman Brothers, JP Morgan segala, bisa dibayangkan. Jadi CEO fund-fund besar di Amerika sengaja melakukan praktek penggelembungan aset untuk memperbesar keuntungan mereka ya Pak Kwik? Memang. Dan mereka juga keserahannya terletak di mana kalau dia menggelembungkan seperti itu, lalu dia akan menggelembungkan laba perusahaan dan mereka gajinya itu tidak seberapa dibandingkan dengan bonus. Bonusnya bisa 10 kali, 20 kali lipat. CEO itu pendapatnya kan ratusan juta dolar per tahun. Itu kan harus ada landasan. Landasannya adalah penggelembungan ini. Baik Pak Kwik, tampaknya apa yang terjadi di Amerika nyaris sama dengan krisis 98 di negara kita. Hanya bedanya di Indonesia sektor perbankan yang mengalami masalah. Iya, betul. Jadi sektor perbankan kita digerogoti sendiri oleh pemiliknya. Diambilin uangnya oleh pemiliknya yang dipakai untuk mendirikan perusahaan-perusahaan konglomerat pemiliknya. Demikian Kwik Kyanggi, saya Kiki Wijaya.